Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Naam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan yang tentunya nikmat tersebut sangat besar dibandingkan nikmat yang lain, yakni nikmat talabul ilmi, yakni nikmat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya tidak Allah berikan nikmat tersebut kepada semua orang. Dan tentunya di masa-masa sekarang ini tentunya kita hendaknya lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita tidak lupa kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidaklah seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Dan tentunya sebelum kita mulai apa yang telah kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita mengucapkan jazakumullahu khaira. Kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah menjadi perantara terlaksananya kebaikan ini, sehingga kita bisa terus melangsungkan talabul ilmi lillahi azza wa jalla karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hal tersebut sebagai kebaikan bagi mereka, dan juga menjadikannya pada timbangan kebaikan mereka di hari kiamat nanti. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ini kita melanjutkan apa yang telah kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana seperti biasa malam Kamis yang kita baca di majelis Cilengsi. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa kumpul kembali di sana. Kita melanjutkan bab atau afan kitabul adab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab tersebut, yang kita sampai pada bab ke-103 dalam kitab adab ini. Yani kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kita langsungkan baca kitabnya. Kata beliau rahimahullahu, babun atau babu ma yaquluhu man du'ya ila ta'amin fatabi'ahu ghairuh. Nah, kita sampai pada bab ini, yakni tentang kata beliau rahimahullah, apa yang diucapkan oleh seseorang yang dia diundang kepada suatu hidangan, diajak seseorang ke rumahnya untuk menyantap suatu makanan, kemudian ternyata ada saudaranya yang mengikutinya. Artinya dia diundang oleh seseorang, atau dia dengan beberapa orang diundang, kemudian ternyata di pertengahan jalan dia berjumpa dengan seseorang yang tidak termasuk dari undangan tersebut, dan orang tersebut mengikuti, dan tentunya dia adalah orang yang dikenal di tengah-tengah mereka, sehingga dia pun ikut. Dan tentunya di antara adab yang beliau sebutkan di sini dan masuk ke dalam kitab Adabut Ta'am, apa yang disampaikan dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Yani di antara adabnya adalah untuk seorang yang diundang tadi meminta izin kepada sahibul bait, yani tuan rumah, apakah dia mengizinkan masuk orang tersebut atau tidak. Nah, di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan suatu hadis. Kata beliau rahimahullah, wa Nabi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Iya, dari sahabat Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Iya, ada seorang laki-laki yang dia mengundang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsatin. Iya, Nabi diundang oleh seseorang yang dia ternyata membuat makanan tersebut hanya untuk hidangan 5 orang. Iya, artinya nanti disebutkan beberapa fawaid oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait dengan hadis ini. Yani tidak mengapa seseorang, iya, tentunya sesuai dengan apa yang dia miliki, iya, tentunya dengan sesuai apa yang ada pada dia, beri kemampuan untuk membatasi orang-orang yang diundang. Sehingga di sini orang tersebut ternyata membuat makanan hanya untuk 5 orang. Qala fatabi'ahum rajul. Iya, ternyata di pertengahan jalan diikuti. Iya, ada seorang laki-laki yang ikut, iya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qala falamma balaghal bab qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, tatkala sampai kepada, iya, atau di rumah dan di depan pintu orang yang mengundang tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada tuan rumah, yakni orang yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini tentunya dari, iya, kesempurnaan adab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, beliau mengatakan, inna hadza tabi'ana. Iya, sesungguhnya, iya, orang ini dia mengikuti kita, artinya ikut bareng dengan rombongan kita. Qala fa in syi'ta an ta'dzana lahu wa in syi'ta raja'a. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada tuan rumah. Iya, dan ini tentunya termasuk hak, iya, bagi tuan rumah ketika dalam kondisi seperti ini. Iya, ada seorang yang mengundang beberapa orang, ternyata ada beberapa orang yang ikut bersamanya. Maka orang yang diundang tersebut, iya, tentunya harus meminta izin dulu untuk, iya, boleh atau tidaknya orang yang ikut tadi untuk ikut masuk bersamanya. Sehingga di sini Nabi SAW mengatakan kepada tuan rumah, kalau engkau menghendaki, iya, dan mengizinkan orang ini untuk masuk, dan kalau engkau tidak menghendaki, orang ini akan kembali. Sehingga orang tersebut mengatakan, kata Nabi kepada Nabi SAW, qala bal adzanu lahu ya Rasulullah. Iya, bahkan aku mengizinkan dia wahai Rasulullah. Yani dia mengizinkan orang yang ikut bersama Nabi SAW untuk ikut masuk dan makan bersama Nabi SAW. Qala Imam Nawawi rahimahullah muttafaqun alaih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Nah, dalam hadis ini, ya, sangat jelas di antara adab yang disebutkan dalam adab at-ta'am, dan tentunya sebelum hadis ini disebutkan tentang adab, ya, tentang masalah undangan. Dan di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan terkait dengan adab, ya, yang merupakan salah satu adab yang ada dan diajarkan di dalam al-Islam. Yani ketika kita diundang oleh salah seorang, maka atau dan kemudian ada orang yang lain mengikuti kita, maka di antara adab yang diajarkan dalam syariat kita adalah untuk kita meminta izin kepada sahib ad-da'wah, yani orang yang mengundang kita, apakah mengizinkan orang ini ikut bersama kita atau tidak. Nah, ini di antara adab yang tentunya, iya, hendaknya kita amalkan. Dan tentunya kita harus, iya, senantiasa mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di sini Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, iya, di dalam syarah hadis ini beliau menyebutkan kepada kita, kata beliau rahimahullahu taala, "Fa fi hadza dalilun ala fawaid. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam hadis ini kata beliau menunjukkan, iya, memberikan kepada kita beberapa faedah. Qala awalan, yang pertama kata beliau rahimahullah, kita sebutkan kata beliau, awalan annahu yajuzu lil insan idza da'a qauman an yuhaddida al-'adad wa la haraja fi dzalik. Ya, kata beliau rahimahullah taala, bahwasanya boleh bagi seseorang ketika dia mengundang, iya, seseorang atau sekelompok manusia, boleh bagi dia mengundang dan membatasi undangan tersebut. Dan hal ini kata beliau, la haraja fi dzalik, tidak mengapa. Iya, dia menyebutkan di situ beberapa alasan, tentunya kata beliau di antaranya adalah karena seorang itu tidak sama. Iya, seorang itu tidak sama dari sisi kemampuannya. Iya, tentunya ada yang dia hanya mampu untuk mengundang beberapa orang saja. Iya, orang yang tentunya orang yang, iya, mungkin kalau kita katakan sederhana, iya, pas-pasan dalam sisi ekonominya. Iya, dia ingin, iya, saudaranya menyantap, iya, makanan yang ada di tempatnya, dan juga ingin ia berbagi dengan saudaranya. Iya, tidak mengapa bagi dia untuk membatasi undangan yang ingin dia, iya, undang ke rumahnya. Dan di sini kata beliau rahimahullah, adapun tentunya orang-orang yang al-aghniya, iya, orang-orang yang kaya, memiliki kemampuan, iya, dan juga memiliki kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, iya, maka tentunya di situ berbeda. Iya. Meskipun tidak mengapa dia membatasi, namun tentunya dia lebih dianjurkan untuk tidak membatasi undangan yang dia undang. Sehingga ini kata beliau rahimahullah di antara faedah dari hadis ini. Kemudian kata beliau juga di antara yang beliau sebutkan di sini dalam faedah hadis ini, kata beliau, wa fihi aidan dalilun ala jawazi ittiba'i rajuli lil mad'uwin la'allahu yahsulu ala ta'am. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع هذا الرجل من اتباعهم. Ya, dan juga dalam hadis ini kata beliau boleh, atau hadis ini menunjukkan, ya, dan juga bisa dijadikan dalil bolehnya bagi seseorang untuk ikut serta bersama para undangan. Artinya meskipun dia bukan termasuk orang yang diundang. Iya. Dan tentunya nanti seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, ketika sudah bertemu dengan tuan rumah, ya, di antara adabnya adalah meminta izin terlebih dahulu. Iya, meminta izin kepada orang yang mengundang untuk, iya, boleh atau tidaknya orang ini ikut makan bersama kita. Nah, ini yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Sehingga kata beliau tidak mengapa bagi orang tersebut untuk ikut. Iya, la'allahu yahsul ala ta'am. Iya, semoga dia mendapatkan makanan dan juga mendapatkan, ya, sesuatu yang disiapkan oleh penghuni rumah tersebut. Dan tentunya ini, ya, juga diantara, ya, bentuk bimbingan dan juga terbiah, ya, dalam agama kita. Bahwasanya kita senantiasa, ya, diajarkan oleh syariat kita dengan, ya, al-muasah. Ya, ini dengan kita, ya, berbagi dengan saudara-saudara kita. Ya, dengan kita memperhatikan dan juga memiliki kepedulian kepada mereka, dan tentunya seperti yang telah, ya, dihimbau bukan, ya, kepada kita terkhusus yang ada di Ma'had Bojong sini, ya, untuk kita senantiasa, ya, memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita terutama di masa-masa sekarang ini, ya, di masa-masa yang tentunya sebagian saudara kita mendapatkan kesulitan, ya, saudara kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk seorang yang bisa membantu saudaranya, maka tentunya silakan. Iya, ini adalah saat-saat kita diuji, iya, dengan saudara kita untuk kita, iya, apakah peduli dengannya atau tidak. Sehingga ini, iya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, juga tentunya menunjukkan, iya, bahwasannya dinul Islam, iya, agama Islam itu memerintahkan untuk kita senantiasa ya mengamalkan prinsip at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, prinsip untuk senantiasa kita berta'awun, yakni saling tolong-menolong, ya, saling bantu-membantu dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, kita melihat bagaimana beliau dan para sahabat yang lain, ya, tidak mencegah orang itu untuk ikut bersamanya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mempersilahkan dia ikut. Dan ketika tiba di tempat orang yang mengundang beliau, Nabi SAW meminta izin kepada iya, sahibul bait, apakah mengizinkan orang tersebut atau tidak. Nah, ini yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau sebutkan juga, ya, di antara faidah dari hadis ini juga, kata beliau rahimahullah, qala wa fihi aydhan dalilun ala annahu idha ja'a ma'al insan man lam yud'a fa innahu yusta'dhanu lah. Iya, khususan idza kunta tadhun anna sahibal bait da'aka li gharadin khasin la yuhibbu an yattali'a 'alayhi ahad. Iya, kata beliau rahimahullah juga di antara adab yang bisa diambil dari hadis ini adalah, kata beliau tadi yang telah kita singgung adalah bahwasanya ketika ada seorang yang ikut bersama undangan yang diundang oleh seseorang, maka hendaknya dia terlebih dahulu memintakan izin kepada orang tersebut. Iya, terlebih ketika tentunya kita mengetahui ya orang yang mengundang tersebut, dia mengundang dengan tujuan khusus yang dia tidak senang orang lain mengetahuinya. Sehingga di sini lebih dikedepankan untuk meminta izin terlebih dahulu. Iya, ini bagi orang yang mendapatkan undangan dari seseorang, iya, dia harus meminta izin kepada penghuni rumah tersebut. Karena tentunya ini termasuk hak, iya, sahibul bait, iya, tuan rumah, untuk mengkhususkan orang, iya, masuk ke rumahnya dan tidak ingin orang lain masuk ke rumahnya. Dan ini tentunya juga syariat, iya, ini termasuk agama. Iya, sehingga beliau di akhir menyebutkan kepada orang yang tadi ikut serta bersama rombongan tersebut untuk tidak berkecil hati. Iya, untuk tidak mengedepankan perasaan ketika dia tidak diizinkan oleh sahibul bait. Iya, tentunya dia harus menerima. Iya, dia tidak boleh mengedepankan perasaan dan juga tidak boleh berburuk sangka kepada saudaranya. Iya, mungkin ketika tidak diizinkan untuk ikut bersamanya ada sesuatu yang ingin disampaikan secara rahasia. Iya, tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka tentunya di sini dia harus mengedepankan iya syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala daripada iya perasaannya. Sehingga ini tentunya iya dalam rangka menjaga iya keutuhan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, juga beliau menyebutkan iya di sini beberapa iya faedah yang ini tentunya berkaitan sekali dengan kita. Dan tentunya perlu untuk kita diingatkan dengan permasalahan seperti ini, yang tentunya di situ kita harus mengedepankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengedepankan agama Allah dibandingkan perasaan kita. Ya, di sini kata beliau rahimahullah, kita baca apa yang beliau sebutkan di sini, qala fala yakun fi sadrika harajun wala fi nafsika dhikun idza sta'zanta 'ala syakhsin wa qala irji' ana al-ana mashghul. Iya, artinya ketika kata beliau rahimahullah, iya, ketika kita datang kepada saudara kita, iya, ke tempat saudara kita, iya, ingin bertamu dan ingin iya menjumpainya, ternyata saudara kita itu sedang sibuk, iya, sedang ada urusan dan mengatakan kepada kita, iya, tentunya dengan adab, iya, dan juga dengan iya penuh sopan santun dia mengatakan, anda sedang sibuk, iya, anda sedang ada iya acara saat ini, mungkin datang nanti di lain waktu. Iya, ini kata beliau rahimahullah, jangan sampai kita merasa iya ini adalah sesuatu yang iya menjadi sebab kita berprasangka buruk kepada saudara kita. Iya, tadi kita jauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala yang namanya autifiyah. Iya, kita jauhkan dari agama Allah, iya, perasaan-perasaan yang itu tidak baik kebatinan terhadap saudara kita. Iya, tentunya kita harus di sini kata beliau rahimahullahu taala, iya, kata beliau li anna hadza huwa syara'. Iya, karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya, coba lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada iya, sahibul bait memberikan pilihan. Iya, boleh dia menerimanya dan boleh juga dia menolaknya dan dia akan atau dia harus kembali. Iya, karena ini adalah hak sahibul bait. Sehingga di sini menunjukkan iya, sekali lagi kepada kita iya, adab yang diajarkan dalam al-Islam. Iya, adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sekali lagi tidak iya, boleh bagi kita untuk kita mengedepankan iya, perasaan kita daripada agama Allah Subhanahu wa taala, daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tentunya mengetahui iya, kesibukan saudara-saudara kita, iya, kesibukan orang-orang yang iya, dia memiliki iya, kesibukan dengan yang lain. Harusnya kita memahami dan juga kita harusnya mengerti keadaan orang tersebut. Iya, sehingga ketika tidak iya, atau kita tidak diterima olehnya ketika itu, maka tentunya kita harus berlapang dada. Iya, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada orang tersebut. Iya, si fulan, demikian si fulan, demikian dan seterusnya. Nah, ini yang terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Sehingga sekali lagi adalah suatu adab yang tentunya harus senantiasa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian dalam bab yang berikutnya Al-Imam Nawawi rahimahullah kita lanjutkan ya, satu bab lagi. Qala rahimahullahu taala masih terkait dengan adab ya dalam makan dan minum, kata beliau rahimahullah, qala babul akli mimma yalih wa wa'dhihi wa ta'dibihi man yusii'u aklahu. Ya, kata beliau rahimahullah dalam bab yang berikutnya, yakni bab yang ke-104. Qala, kata beliau, babul akli mimma yali. Ya, bab disyariatkannya, dianjurkannya seorang untuk memakan dari makanan yang terdekat dengan dia. Qala wa wa'dhihi wa ta'dibihi man yusii'u aklahu. Dan juga dianjurkan bagi seseorang menasehati, iya, mengingatkan dan juga mengajarkan kepada orang yang dia, iya, tidak benar cara makannya. Iya, dia makan dengan tangan kiri, iya, dia minum dengan tangan kiri, atau dengan adab yang kurang ketika dia makan bersama-sama temannya. Sehingga di sini menyebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Ya, di antaranya hadis yang telah kita baca pada bab-bab yang sebelumnya, yakni hadis Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Ya, hadis yang pertama dari hadis Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Ya, beliau adalah ya putra dari Abu Salamah. Ya, putra dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, yang mana beliau iya adalah orang iya yang meninggal atau disebutkan dalam suatu hadis awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau adalah keluarga pertama yang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, dan Umar bin Abi Salamah ini beliau hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ibunya, yakni Ummi Salamah, itu beliau menikah ya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Sehingga di sini Umar ibn Abi Salamah ya mengisahkan kepada kita di antara kisah ya apa yang beliau dapatkan dari pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beliau nukilkan kepada kita apa yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau, qala kuntu ulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, kata beliau Umar bin Abi Salamah, aku adalah dulu seorang anak kecil. Iya, aku di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ibunya adalah istri iya seorang ummul mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Iya, sehingga beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, kata beliau, wa kanat yadi tatishu fi shaffah. Yani beliau makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata beliau ketika itu ketika masih kecil. Iya, tentunya seorang anak kecil iya adalah tentunya seorang yang masih iya kalau kita katakan wajar ketika dia demikian. Namun tentunya atas iya wali iya orang tua iya seorang ayah seorang ibu untuk tetap mengingatkan anaknya ketika melakukan suatu kesalahan meskipun dia masih kecil. Iya, tentunya ini supaya membiasakan dia dengan kebaikan-kebaikan sejak dini mungkin. Sehingga di sini Umar iya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan iya ketika makan itu tangannya, kata beliau, tatish fi shahfah. Iya, tatish, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, di bawah kata beliau qauluhu tatish bi kasri ta wa ba'daha ya musannah min taht ma'nahu tataharrak wa tamtad ila nawahi shahfah. Artinya bergerak ke sana kemari. Iya. Kita bayangkan dia makan di suatu tempat ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, makan berjamaah. Iya, dan tangannya ternyata ke sana kemari iya, mengambil dari sini dan mengambil dari sana. Iya, dan di sini tentunya di antara adab iya, ketika seorang makan bersama yang lain secara berjamaah, secara bersama-sama iya, dalam satu tempat, maka di antara adab ini yang beliau sebutkan di sini adalah al-akal mimma yali. Yani memakan dengan dari sesuatu yang terdekat darinya. Iya, memakan sesuatu yang dekat dengannya. Dan ini sebagian para ulama menyebutkan sehingga Syekh Ibnu Taimin dalam syarah yang lain, iya, ini kata beliau ketika iya makanan tersebut itu satu jenis. Iya, artinya makanan dan hidangan itu satu macam. Iya. Tidak boleh dia mengambil yang karena yang di dekatnya itu sama dengan yang lain. Namun ketika hidangan dan makanan tersebut ada berbagai macam, iya, ada ini dan itu seperti hidangan yang kadang kita disuguhkan ketika ada undangan atau yang lainnya. Iya, di atasnya ada beberapa macam, ada sayuran, daging dan yang semisalnya. Iya, daging ada di sini kemudian ada di sana, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa kita mengambil dari tempat yang lain. Iya, adapun ini yakni ketika satu macam hidangan dan sama apa yang di dekat dia dengan apa yang di dekat saudaranya, maka hendaknya dia makan dari yang terdekat darinya. Sehingga Nabi SAW ketika melihat tangan Umar bin Abi Salamah iya menjamah ke sini kemudian yang sini yang sana, iya, beliau mengatakan waqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ya ghulam sammillah ta'ala. Ya wahai ghulam, wahai anak, iya, kata beliau, sammillah, yani ucapkanlah bismillah. Iya, ucapkanlah bismillah sebelum makan. Dan ini telah lewat dengan kita tentang hukum membaca basmalah sebelum makan, dan tentunya hukumnya yang kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah wajib. Iya, hukumnya wajib seorang membaca basmalah sebelum makan. Iya. Dan juga seorang ketika dia lupa, maka di sana ada iya zikir yang beliau sebutkan dalam bab sebelumnya. Iya, ketika dia lupa membaca bismillah ya awwalahu wa akhirahu atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi, menunjukkan bahwasanya membaca basmalah iya sebelum makan adalah wajib, dan berdosa seorang yang meninggalkannya secara sengaja. Sehingga di sini beliau mengatakan pelajaran yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah untuk membaca basmalah sebelum makan. Iya, kata beliau Nabi SAW, ya ghulam sammillah ta'ala wa kul biyaminik. Iya, yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW adab, yakni al-aklu bil yamin, yakni makanlah dengan tangan kananmu. Iya, makanlah dengan tangan kananmu. Dan juga al-aklu bil yamin seperti yang nanti beliau sebutkan di sini adalah hukumnya wajib. Iya, dan juga telah disebutkan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, dalam adab yang lalu juga terkait dengan al-aklu bil yamin hukumnya wajib. Dan bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan kepada kita bahwasanya iya, al-aklu bil yamin, iya, dengan makna kita sebutkan adalah adatul mu'minin, iya, kebiasaan kaum mu'minin, sehingga dari kebiasaan tersebut mereka di akhirat nanti menjadi ashabul yamin, iya, mereka menjadi golongan yang kanan, iya, berbeda dengan orang-orang kufar, iya, orang-orang yang mereka terbiasa di dunia dengan tangan kiri mereka, iya, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, akhirnya mereka pun di akhirat nanti menjadi ashabul shimah. Iya, mereka di akhirat nanti menjadi orang-orang golongan kiri. Sehingga ini kata Syekh Ibnu Utsaimin secara makna dalam syarah yang pernah kita baca, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Allah berikan taufik kepada mereka untuk mereka membiasakan, memuliakan iya, bagian kanan mereka. Dan ini tentunya yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat senang berkanan-kanan dalam hal-hal yang baik, dalam makan, dalam minum dan yang lainnya. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adab yang kedua, kata beliau waqul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Dan di sini kemudian yang ketiga kata beliau rahimahullah, atau kata beliau sallallahu alaihi wasallam waqul mimma yalik. Waqul mimma yalik, dan ini syahid dari hadis Umar bin Abi Salamah ini, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Yani makanlah sesuatu yang dekat dengan dirimu ketika engkau makan bersama saudara. Nah, ini yang terkait dengan hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Iya, dan juga di antara adab iya ketika seorang makan iya bersama yang lain dalam satu wadah dan satu iya tempat, untuk kita iya mengedepankan iya memakan apa yang dekat dengan kita iya ketika makanan tersebut dari satu macam dan juga dari satu iya, jenis. Kemudian yang berikutnya yang beliau sebutkan iya, dalam hadis ini adalah yang terkait dengan hendaknya iya, kita menasehati dan juga kita memberikan pelajaran iya, mengajari kepada orang-orang yang kita lihat ketika makan dengan kita tidak baik cara makannya. Ya, di sini beliau menukilkan hadis yang lain. Yani kata beliau rahimahullah, qala wa an Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu an anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimali. Iya, dari Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu an. Iya, dari Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu an. Iya, beliau menceritakan kepada kita anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ada seseorang yang dia makan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia makan bi shimali katanya. Dia makan dengan tangan kirinya. Iya, orang tersebut iya, makan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ternyata makan dengan tangan kiri. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya. Dan ini syahid dari bab ini, yakni ketika melihat iya, suatu kemungkaran, iya, hendaknya ketika dia mampu menegur iya, dengan lisan, maka hendaknya dia lakukan. Iya, ketika dia mampu menegur iya, orang tersebut, maka hendaknya dia tegur dan jangan biarkan iya, dia melakukan kemungkaran tersebut di hadapan kita. Iya, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Di sini kita lihat Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, kata beliau, kul biyaminik. Iya, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Iya, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Qala, maka kata orang tersebut, dia mengatakan, la astati'. Iya, dia mengatakan kepada Nabi SAW, iya, tentunya disebutkan dalam hadis ini karena sombong. Iya, dia angkuh, iya, sombong terhadap perintah Rasul SAW, dan juga sombong tidak mau makan dengan tangan kanannya. Dia mengatakan, aku tidak mampu. Iya, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Qala, kata Nabi SAW, iya, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, ini doa dari Nabi SAW. Ketika dia sombong terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan atau Nabi SAW mengatakan kepadanya, las tata'ta, yakni sungguh-sungguh engkau tidak akan mampu mengangkat tanganmu kepada mulutmu. Ya, artinya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tangannya itu cacat. Ya, supaya dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya untuk memakan. Ya, untuk makan makanan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, lastata'ta, sungguh engkau tidak akan mampu mengangkat tanganmu. Ini doa dari Nabi SAW. Sehingga di sini disebutkan, qala ma mana'ahu illa al-kibr. Ya, tidak ada yang menghalangi dia, tidak ada yang mencegah dia untuk makan dengan tangan kanannya kecuali al-kibr, kesombongan. Ya, yakni dia sombong dari perintah Nabi SAW. Dia sombong, tidak mau makan dengan tangan kanannya, padahal dia mampu. Ya, padahal dia mampu. Iya, sehingga Nabi SAW mengatakan dan mendoakan kejelekan terhadap orang tersebut. Iya, sehingga disebutkan dalam hadis ini kata, iya, perawi dia mengatakan, qala fama rafa'aha ila fi. Iya, ternyata setelah didoakan Nabi SAW, dengan doa tersebut, orang tersebut tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nah, di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selain ya menunjukkan kepada kita antara ya menunjukkan kepada kita tentang adab, jadi adab makan ini makan dengan tangan kanan, juga hadis ini menunjukkan kepada kita tentang suatu pelajaran ya bagi seorang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, menyelisihi perintah Nabi SAW, ya dia akan mendapatkan ukubah yang ajilah, yakni ukubah yang segera. Ya, di dunia sebelum di akhirat. Ya, di sini didoakan Nabi SAW untuk dia tidak bisa mengangkat tangannya, yakni untuk cacat tangannya dan tidak bisa menggunakan tangannya kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi SAW wa ala alihi wasallam. Sehingga ini tentunya menunjukkan kepada kita, ya, sangat berbahayanya. Ya, sangat bahayanya menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri" an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ini perintah Allah dan Rasulnya. An tusibahum fitnah, untuk mereka ditimpa oleh suatu fitnah, aw yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Sehingga ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah sebagai iya, pengingat bagi kita, iya, tentunya kita khusus ya di masa-masa sekarang ini untuk kita senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita senantiasa taat kepada ulatil umur, ya, kepada pemerintah kita dalam hal-hal yang itu merupakan maslahat bagi kita. Untuk kita senantiasa, ya, untuk mendengarkan apa yang dianjurkan dan apa yang diperintahkan kepada kita yang itu merupakan maslahat bagi kita semua. Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.